Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih tentang sujud sahwi dalam salat. Wa an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata beliau, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatil ashi raka'atain. Rasulullah salat salah satu dari salat siang, dua rakaat beliau salat. Ini dua rakaat kemudian salam. Ashi, waktu dari tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu dinamakan ashi, al-ashi. Maka di situ ada dua sholat, duhur dan asar. Perawi lupa atau tidak bisa menentukan apakah itu duhur atau asar. Yang jelas kejadiannya waktu itu, kalau enggak duhur ya asar. Makanya ihda sholatil ashi. Perawi tidak katakan di sholat duhur terjadi atau sholat asar, tapi dia lepaskan demikian antara duhur atau asar. Yang penting Rasul sholat dua rakaat kemudian salam. Tsumma sallam tsumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Selesai salam, Rasulullah ke kayu yang ada di depan masjid. Fa wada'a yadahu 'alaiha. Beliau letakkan tangannya di kayu itu. Wa fil qaum Abu Bakar wa Umar. Fahaba an yukallima. Di antara makmum sahabat ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Ini sahabat-sahabat besar mulia. Tapi keduanya, Abu Bakar maupun Umar, segan untuk mengingatkan Rasul atau bertanya kepadanya, sehingga mereka memilih diam. Wa kharaja sar'anan nas, sar'anun nas. Orang pada bergegas keluar. Faqalu aqasuratis shalah. Dan mereka berkata, apa sholat sudah dikosor? Ini apa ada perubahan mungkin syariat? Ada wahyu turun mungkin sholat duhur atau asar ini sekarang dua rakaat. Wa fil qaum rajulun yad'uhun nabi sallallahu alaihi wasallam dal yadain. Di jamaah pula, di antara makmum ada orang yang Rasul panggil dengan julukan Zulyadain. Zulyadain maknanya yang punya dua tangan. Ya tentunya semua orang punya dua tangan, tetapi yang dimaksud ada keunikan atau kelainan pada orang ini karena tangannya panjang, melebihi orang biasa. Makanya Nabi panggil Dulyadain. Faqala ya Rasulullah anasita am qasuratis salah. Maju dia, lalu dia sampaikan ke Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau lupa atau salat yang dikosor jadi dua rakaat. Faqala lam ansa wa lam tuqsar. Kedua-duanya enggak ada. Artinya aku enggak lupa Rasul masih yakin enggak ada kelupaan. Dan sholat juga enggak dikosor. Faqala bala qad nasita. Berarti dulu ada yang paham kalau enggak ada pengkosoran, tetap sholat itu 4 rakaat. Berarti Rasulullah lupa. Makanya dia katakan, "Enggak ya Rasulullah, engkau lupa." Fa shalla rakaatain tsumma sallam. Singkat cerita, kemudian Rasul sholat 2 rakaat, menambah, kemudian salam. Tsumma kabbar, tsumma sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau takbir seusai salam. Beliau sujud seperti sujudnya yang sebelumnya di dalam sholat atau lebih panjang sedikit. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, kemudian angkat kepala, duduk di antara dua sujud, takbir. Tsumma wada'a ra'sahu fa kabbar, kembali beliau meletakkan kepalanya, takbir. Fa sajada mithla sujudihi aw atwal, sujud kedua kalinya seperti yang sebelumnya atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, kemudian beliau angkat kepalanya dan takbir. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Ini disepakati Bukhari Muslim dan ini lafadznya Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim, ada riwayat lain di Sahih Muslim disebutkan salatul asr. Ini kejadiannya itu di salat asar. Wa li Abi Dawud, di Sunan Abu Dawud ada tambahan lafadz faqala asadaqa dhul yadain, setelah dhul yadain menyampaikan, engkau lupa ya Rasulullah. Rasul tanya kepada para sahabatnya, apa betul dhul yadain? Ini aku lupa dalam sholat. Fa'auma'u aina'am, para sahabat mengisyaratkan iya. Nah, dengan isyarat, dengan menganggukkan kepala misalnya ketika ditanya, betul yang disampaikan dhul yadain ini, aku lupa. Betul ya Rasulullah. Wa hiya fi sahihain lakin bi lafdhi faqalu. Wa fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqanahu Allah taala dzalik. Juga di Abu Dawud disebutkan Rasul tidak sujud sujud sahwi sampai diyakinkan oleh Allah bahwa beliau memang lupa di dalam sholatnya. Dalam riwayat hadis ini seperti tadi, perawi tidak menyebutkan sholat apa itu, tapi ihda sholatail asyi, karena memang itu tidak seberapa penting. Yang lebih penting hukum yang terambil dari hadis, apa sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya, itu yang lebih penting. Adapun sholat duhur kah ini, sholat asar, untuk ditentukan secara pasti juga nggak ada manfaat besar di situ. Kalau sholat duhur memangnya kenapa? Salat asar juga kenapa? Gak ada beda, mau di duhur kejadiannya, mau di asar. Yang terpenting adalah hukum yang perlu diketahui oleh umat terkait masalah semacam ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW selesai sholat, beliau salam, beliau maju, di depan masjid ada kayu, beliau bersandar di situ, beliau letakkan pipi beliau di tangan kiri beliau. Kemudian sembari beliau memasukkan jari-jarinya, ini menunjukkan kepada kita bahwa karena sholat saat itu belum sempurna, jiwa kejiwaan Rasulullah SAW seperti tertekan, artinya nggak plong, nggak lapang, ada sesuatu yang mengganjal pada diri beliau SAW. Dan itu dari lutfullah, dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau kemudian ada kekurangan dalam ibadah mereka, dijadikan jiwa mereka itu enggak tenang, seperti tertekan, seperti sesuatu yang mengkerut, tidak lapang, tidak plong, enggak enak perasaan ada yang enggak beres. Makanya Rasulullah SAW seperti orang sedih atau seperti orang marah sambil beliau bersandar di kayu, kemudian tangannya begini. Cuman belum tahu secara pasti apa yang terjadi ini. Yang jelas ada kekurangan. Dituntut seorang hamba untuk berpikir, memeras pikirannya untuk introspeksi diri dan mengingat-ingat apa yang terjadi untuk segera dia benahi. Hadis mengajarkan kepada kita bahwasanya kejahilan tentang sesuatu atau lebih tepatnya kejahilan tentang penentuan sesuatu. Dalam riwayat hadis tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Terlihat dalam hadis terbukti ihda salatayil ashi. Tidak dipastikan di situ, majhul, jahil, tidak diketahui pasti apakah itu duhur, apakah itu asar. Yang semacam ini tidak bermadarat, tidak mempengaruhi sahihnya hadis, hanya tidak menjadi sebab untuk dilemahkannya hadis. Dan yang serupa ini banyak dalam hadis. Misalnya ketika Fudalah Ibn Ubaid membeli kalung dari emas dengan harga 12 dinar. Sebagian perawi mengatakan 10 dinar. Sebagian lagi menyebutkan lebih dari itu, ada yang kurang dari 10. Yang semacam ini sama, tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Agar tidak dikatakan, wah ini mutarid, ini riwayatnya saling bertentangan, berselisih. Yang ini bilang 10, yang ini 9, yang itu 12, yang ini sekian. Maka ditolak, dhaif riwayatnya. Tidak. Tidak terpengaruh dengan hal-hal yang semacam itu. Kenapa? Karena itu amrun far'i. Masalah cabang, masalah kecil. Masalah pokoknya sahih bahwa Fudalah beli emas, kalung emas. Perselisihan cuma berapa nilainya? 12, 10, 9. Maka itu enggak mempengaruh kepada hadis. Lain perkara kalau misalnya satu mengatakan dia beli kalung emas, yang satu lagi dia mengatakan tidak membeli kalung emas. Nah, ini berbeda. Paham? Ini kan enggak ada beda sebetulnya. Cuman masalah ta'yin, penentuan berapanya. Sama seperti ini pula, Rasul sholat terjadi lupa, cuman di mana itu, masalah cabang, apakah itu duhur, apakah itu asar, itu gak masalah, tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Hadis pula menunjukkan bahwa Rasulullah pun terjadi pada beliau lupa, layaknya manusia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Dzul Yadain sahabat memastikan bala nasita ya Rasulullah, kamu lupa ya Rasulullah. Dan itu dikuatkan, dibenarkan oleh sahabat lain yang ada di situ, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, dengan isyarat iya betul bahwa memang kau lupa ya Rasulullah. Dan Rasul tidak mengingkari itu. Rasulullah tidak mengingkarinya. Menunjukkan terjadi pada beliau sifat manusiawi ini, lupa, layaknya manusia lupa. hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin semakin sempurna imannya, semakin kejiwaannya terikat dengan ketaatan dan amal kebaikan. Artinya dia mengarah kepada kesempurnaan dalam ibadah, dalam amalannya. Maka jika dia menyempurnakan ibadah dan amal kebaikan, lapang dadanya. Tapi jika dia tidak menyempurnakan, sempit terasa dada dia. Terasa sesak dan tidak nyaman, ada yang enggak beres, ada yang tidak sempurna. Wah, kata banyak contoh. Ini salah satunya hadis. Begitu pula disebutkan seorang yang soleh dan ahli ibadah, dia ma'ruf, dia jaga 5 waktu sholatnya berjamaah. Walhasil suatu hari, ya karena lupa, dia telah tadinya berhubungan dengan istrinya, belum sempat mandi janabat. Walhasil karena lupa, sampai datang waktu sholat, dia sholat, mungkin lupa, dia cuma wudhu begitu saja. Begitu selesai sholat, orang ini mikir seperti ada sesuatu yang kurang, gak enak dalam dirinya. Ada sesuatu yang mengganjal, gak beres. Walhasil ketika dia ingat, baru dia sadar kalau dirinya punya janabat. Berarti gak sah sholatnya tadi, dia belum mandi. Segera dia mandi, kemudian mengulang sholatnya. Begitu pula para ulama sebutkan contoh bahwa seorang yang warok tidak akan memakan harta orang lain tanpa hak. Sampai kemudian jika dia tanpa dia sadari mengambil hak orang lain, dia gak akan merasa tenang. Sampai itu hak dia kembalikan kepada orangnya. Hadis juga mengajarkan kepada kita jika orang telah salam sebelum dia menyempurnakan sholatnya, lalu dia ingat atau diingatkan oleh orang lain, wajib baginya untuk menyempurnakan kekurangan sholatnya. Kalau memang dia masih di tempatnya, ya dia sempurnakan di tempatnya. Hanya saja bagaimana dia menyempurnakannya, menyempurnakan sisa atau yang tersisa dari sholatnya. dalam artian ketika orang duduk kemudian salam, lalu dia mungkin pindah ke tempat lain, dia kira sudah selesai sholatnya, lalu dia sadar, ingat atau diingatkan tadi. Di sini para ulama sebutkan yang sunnah dia kembali duduk untuk kemudian berdiri, karena posisinya menyempurnakan yang tersisa dari sholatnya. Seharusnya kan dari tadi, dari awal dia posisi duduk tasyahud, tahiyat selesai, kan dia berdiri Allahu Akbar ke rakaat ketiga. Nah, makanya untuk menyempurnakan dimulai dari dia duduk. Dia duduk, kemudian takbir berdiri ke rakaat ke tiga. Kemudian selanjutnya sampai selesai rakaat keempat. Kenapa demikian? Karena berdirinya dia awal, dia pindah berdiri, itu bukan dalam rangka sholat, tetapi dalam rangka dia pindah tempat. Misalnya kalau dia imam, seperti Rasulullah SAW, dia di sini sholat, begitu dua rakaat dia anggap selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, dia berdiri pindah ke depan, ke kayu tadi bersandar. Dia berdiri ini kan berdirinya bukan berdiri sholat, karena anggapan dia sudah selesai sholatnya. Padahal yang seharusnya berdiri dia ini berdiri sholat. Kan ada dari rakaat kedua duduk kamu, kemudian berdiri menuju rakaat ketiga, dari duduk berdiri. Ini termasuk dalam sholat, perpindahan dari duduk ke berdiri. Makanya dimulai kalau kasusnya seperti ini dengan kamu duduk kemudian berdiri ke rakaat ketiga. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa orang jika salam kurang di dalam sholatnya, sholat dua rakaat kemudian salam, lalu dia ingat atau diingatkan, maka sujud sahwinya kapan dilakukan? Setelah salam, setelah selesai menambah sholatnya. Karena ini yang dicontohkan Rasulullah. Ada sujud sahwi, tapi setelah dibayar dulu dua rakaat. Sholat dua rakaat dulu, baru kemudian sujud sahwi. Hadis pula mengajarkan kepada kita sujud sahwi sama seperti sujud di dalam sholat, baik itu bacaannya subhanallah rabbiyal a'la maupun lamanya, bahkan hadis menunjukkan lebih panjang, lebih lama dibanding sujud yang sebelumnya. Adapun yang biasa atau dianggap bacaan dalam sujud sahwi, di mana orang dikatakan hendaknya membaca Subhana man kataba nisyan alal insan wa tanazzaha anin nisyan, Maha suci Allah artinya, yang menetapkan sifat lupa pada manusia, sementara Allah sendiri Maha suci dari sifat lupa. Atau mereka sebutkan pula lafaz yang dibaca dalam sujud sahwi, Subhanalladzi la yansa wa la yashu, atau la yashu wa la yansa, Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak keliru. Ini semua tidak ada dalilnya, tidak ada hadis yang mencontohkannya. Seperti Abu Hurairah katakan, bacaan sujud sahwi sama dengan sujud lain di dalam sholat. Hadis pula menunjukkan bahwa jika orang telah salam sebelum menyempurnakan sholatnya, lalu dia ingat atau diingatkan dengan waktu yang berdekatan, masih dekat waktunya dengan sholat dia, maka wajib untuk segera dia sempurnakan. Demikian kalau itu sholat fardu. Kalau itu sholat wajib, segera dia menyempurnakan. Seperti Rasulullah, diingatkan langsung tambah sholatnya kemudian sujud sahwi. Adapun kalau itu sholat sunnah, maka ya tergantung dia, misalnya dia ingat atau diingatkan, mungkin apa misalnya dia dilihat oleh temannya baru satu rokaat salam, assalamualaikum, menurut dia sepertinya seperti sudah dua rokaat. Kalau dia tidak menyempurnakan, tidak menambah satu rokaat, berarti batal sholatnya, nggak teranggap. Ya nggak masalah, dia pun nggak dosa, mengikuti sholat sunnah. Tapi kalau dia mau sempurnakan, ya tentunya lebih afdal sempurna, agar sempurna sholat sunnah dia. Tetapi perlu diingat, tidak wajib untuk dia sempurnakan kalau itu sholat sunnah. Tidak wajib untuk dia sempurnakan, cuman batal, gak teranggap kalau dia gak nyempurnakan. Adapun sholat fardu harus wajib segera dia menyempurnakannya, menambahnya. Hadis pula menunjukkan bahwa yang disyariatkan orang yang seperti ini kejadiannya untuk kembali ke tempat dia asal sholat, baik itu imam ataupun bukan imam. Misalnya kamu sholat sendirian, atau ibumu misalnya kamu ingatkan, ibumu misalnya sholat di atas amben, di pan, atau tempat tertentu di rumah, sholat isya 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kamu ingatkan, bu masih 2 rakaat. Setelah sholat mungkin dia pindah ke ruang tamu atau kemana, bu tadi 2 rakaat. Masa sih iya, kurang 2 rakaat. Apa kewajiban ibu ini? Kembali ke tempat dia sholat. Kalau tadi di amben, ya kembali ke amben. Begitu pula kamu mungkin sholat sendirian, kamu tadi sholat di pojok situ, kamu wajib kembali ke pojok situ untuk menyempurnakan 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Permasalahan ini kembali ke tempat dia sholat awal, di mana dia sholat. Kenapa? Para ulama sebutkan agar tidak terpilah-pilah sholatnya, agar tidak terpilah-pilah. Karena sholat dari awal kan semestinya satu kesatuan, satu paket. Dari awal di situ ya di situ. Agar tidak menjadi sholatnya misalnya, kalau itu duhur misalnya, 2 rakaat di pojok situ, 2 rakaat di sana. Atau itu isya misalnya, tadi contoh ibunya, 2 rakaat di amben, 2 rakaat di kamarnya. Gak ada sholat demikian. Sholat isya 4 rakaat, semuanya di satu tempat. Makanya keharusan dia kembali ke tempat asalnya. Rasulullah pun demikian. Begitu diingatkan, betul sudah kembali ke tempat beliau asal. Maka demikian, orang yang lupa, kewajiban dia kembali ke tempat dia asal, di mana dia sholat tadi, kemudian dia sempurnakan sholatnya. Agar tidak dia lakukan sholat itu di sembarang tempat. Misalnya tadi di amben, sudah diingatkan di kamar, oh ya sudah, tak sempurnakan 2 rakaat, di dalam keadaan dia di kamar, lah, gak boleh, kembali ke amben sana, karena di situ kamu tadi sholat. Mafhum? Hadis pula mengajarkan kepada kita terputusnya sholat karena lupa, karena udzur. Seperti kasus ini, orang salam 2 rakaat dan diingatkan, kemudian dia menyempurnakan sholatnya lagi 2 rakaat, dan dalam tempo jeda tersebut ada pembicaraan. Rasulullah berbicara, ada pembicaraan, ditanya jawab dengan tuliyadain. Rasul tanya para sahabatnya, berarti kan ada obrolan. Tapi dalam kondisi semacam itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Dalam kasus yang semacam ini, memang ada khilaf, ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan, tentunya dalam kasus seperti ini, orang susah salam karena lupa, kemudian dia berbicara, apa berarti teranggap batal sholatnya yang 2 rakaat tadi, sehingga dia harus mengulang dari awal lagi, atau langsung dia melanjutkan rakaat ketiga kemudian keempat. Sebagian dari fuqaha mengatakan Kalau dia bicara batal sholatnya. Baik itu pembicaraan untuk kemaslahatan sholat ataupun bukan untuk kemaslahatan sholat. Ada yang lain mengatakan kalau berbicara untuk kemaslahatan sholat tidak batal, tetapi kalau berbicara untuk perkara lain gak ada hubungannya dengan sholat, maka membatalkan sholatnya. Seperti apa gak ada kemaslahat, ya untuk kemaslahatan sholat? Seperti kasus Rasulullah, kata mereka. Ada pembicaraan tapi untuk kemaslahatan sholat. Loh, betul, apa lupa saya? Iya lupa. Betul, aku tadi lupa. Betul, ada omongan tapi itu untuk kemaslahatan sholat. Maka ini gak mengapa. Tinggal dilanjutkan rakaat ketiga dan keempat. Tapi kata fuqaha, kalau omongan itu di luar kemaslahatan sholat, misalnya kasus sama dua rakaat duhur, dia salam assalamualaikum karena lupa, udah dia duduk, kemudian dia panggil anaknya, nak sini nak, ngapa pak? Kamu nyalakan itu mobil di luar, kita sebentar lagi mau jalan keluar. Ini kan omongan di luar perkara sholat. Gak ada hubungannya dengan sholat. Kata mereka, kalau yang semacam ini membatalkan sholat. Bahkan kalaupun itu hanya sedikit, hanya omongan sedikit, yang tadi panjang sudah, nyalakan mobil ini itu, walaupun sedikit misalnya, anu itu pintunya tolong ditutup misalnya, itu udah batal karena gak ada hubungannya omongan itu dengan sholatnya. Tetapi yang benar dari pendapat para fuqaha bahwa pembicaraan, perkataan dalam kondisi semacam ini tidak membatalkan sholat. Baik itu pembicaraan untuk kemaslahatan sholat ataupun pembicaraan bukan untuk kemaslahatan sholat, selama orangnya menganggap dia sudah selesai sholat. Kan perkaranya dia menganggap sudah selesai sholatnya, lupa, dia anggap dia sudah selesai sholat duhur dua rakaat, dianggap seperti empat sudah, maka gak memadorotkan, tidak membatalkan sholatnya. Tetap saja dia boleh melanjutkan atau menyempurnakan sholatnya rakaat ketiga dan keempat. Nah, makanya Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu an berbicara dalam sholatnya, ya karena jahil, karena nggak tahu hukum. Ketika ada orang bersin di dekat dia, anjing, alhamdulillah, dijawab oleh Muawiyah, yarhamukallah. Sunahnya emang menjawab demikian, tapi kan ini dalam sholat. Walhasil para sahabat yang lain seperti memarahi atau mengingatkan Muawiyah. Al-Muhim, begitu mereka lihat itu, Muawiyah malah berbicara, wah sakla ummayah, waduh celaka aku ini ngomong tambahan dalam sholat. Al-Muhim selesai sholat, dipanggil Rasulullah SAW, lalu diingatkan padanya sholat ini gak boleh untuk bicara, untuk orang ngomong begini-begini, sholat untuk zikir, untuk doa kepada Allah. Syahidnya di mana? Syahidnya Rasulullah tidak menyuruh dia mengulangi sholatnya. Berarti tidak batal sholatnya, karena kalau dia berbicara dan membatalkan sholat, pasti Rasul akan bilang, ulangi sholatmu. Karena kamu tadi bicara, batal, enggak teranggap. Tapi Rasul enggak nyuruh dia mengulangi sholatnya. Wa ta'khirul bayanan waqtil haja la yajuz. Dan tidak mungkin Rasul menunda penjelasan di saat itu dibutuhkan. Orang perlu tahu hukum sekarang seperti Muawiyah ini. Nah, maka demikian orang yang dalam keadaan jahil, semakna dengan itu karena lupa berbicara dalam sholatnya, itu tidak membatalkan sholatnya. Hanya saja permasalahan yang diangkat oleh para fuqaha, itu semua tadi boleh tidak membatalkan sholat, baik itu omongan terkait maslahat sholat atau di luar maslahat sholat, tidak membatalkan sholatnya, dia menyempurnakan rakaat ketiga keempat, itu semua kata fuqaha selama jedahnya tidak terlalu panjang. Nah, diperkirakan, nah, enggak ada batasannya, cuma diperkirakan lah. Tapi kalau diperkirakan jedahnya terlalu panjang, maka yang wajib mengulangi dari awal. Sekarang misalnya sholat duhur, dua rakaat salam, kamu zikir, kamu ini, nah, ingat sendiri ataupun diingatkan dalam keadaan kamu masih di tempat, kamu ingat, duh, tadilah baru dua rakaat, ngobrol sama teman mungkin ini itu, atau diingatkan tadi, ya enggak seberapa lama. Atau kamu sudah keluar masjid, ditunggu sama temanmu tadi, afwan, tadi sepertinya kamu sholat dua rakaat, kemudian salam. Masa? Iya. Mana merhatikan dari jauh, mau ngingatkan tadi, kayaknya enggak enak. Tapi betul dua rakaat kamu sholat. Masa sih? Iya, betul, yakin. Baik. Kan jedanya enggak terlalu panjang ya, paling-paling kalau di menit, awasnya 10 menit selesai kamu zikir ini itu keluar. Ya sudah sempurnakan rakaat ketiga dan keempat. Tapi kalau jedanya terlalu panjang, kamu sholat duhur dua rakaat salam, kemudian kamu keluar makan siang, masya Allah, tabarakallah, ke pasar belanja, setelah itu ke tempat pekerjaan kamu, kerja ini itu, mandi-mandi, sempat berbaring sebentar, ketemu nemui tamu, bikin ini, bikin itu, minum kopi, sampai jam 2:30, baru kamu ingat, ya Allah, tadi itu dua rakaat saya. Wah, saya sempurnakan sekarang rakaat ketiga. Tidak. Kenapa? Jedanya terlalu panjang. Permasalahan bukan kamu, bukan karena kamu sudah berbicara, tapi karena jedanya terlalu panjang. Kalau sudah panjang begitu, kamu ulangi dari awal. Masih waktu isya ya? Nah, mungkin itu beberapa pembahasan, ada sisa masalah insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu taala alamu sallallahu alaihi wa sallam.